إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان sidang jemaat-jemaat yang moga-moga dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan suatu pertanyaan yang luar biasa pentingnya. Dibutuhkan baik itu oleh si penanya yakni Uqbah bin Amir demikian juga orang yang mendengarkan hadis tersebut. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, man naja?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah keberuntungan amalan apakah yang ketika seseorang mengamalkan amalan tersebut mengantarkan dia kepada keberuntungan? Atau orang-orang yang beruntung dikategorikan dengan orang yang beruntung, ciri, karakter, sifat dia kira-kira apa? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan apa itu keberuntungan. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Amlik alaika lisanak. Amlik alaika lisanak. Wal yas'aka baituk wal yabki ala khati'atik." Jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang pertanyaan apakah keberuntungan, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kendalikanlah lisan engkau. Merasa cukuplah engkau dengan rumah engkau." Rumah yang kau miliki, hendaknya engkau merasa puas dari sisi berbetahlah di dalam. Puaslah di dalam. Jadikan rumah tersebut sebagai tempat ibadah. Karena ketika keluar rumah akan membuatkan fitnah. "Wal yabki ala khati'atik," menangisilah. Tangisilah akan kesalahan-kesalahan engkau. Ini tiga ciri yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sebab-sebab yang mendatangkan keberuntungan. Mengendalikan lisan, tidak berbicara kecuali pada hal-hal yang bermanfaat saja. Merasa betah dan puas di dalam rumah, tidak keluar rumah kecuali pada perkara-perkara yang mengantarkan kepada kebaikan atau sesuatu yang mendesak atau darurat, serta menyesali perbuatan yang pernah dilakukan berupa kejelekan, keburukan, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang luar biasa dari seorang sahabat yang mulia Uqbah bin Amir yang menunjukkan kepada kita tentang semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, yang dicontohkan oleh satu orang sahabat ini yang menginginkan kepada diri mereka tentang kebaikan, yang menginginkan kepada mereka keberuntungan, yang menginginkan kepada diri mereka keselamatan. Pertanyaan yang luar biasa, apa itu keberuntungan? Menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain sangat antusias, sangat semangat, sangat ambisi untuk menuju kepada kebaikan. Pada salah satu lafaz hadis yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang tanda-tanda keberuntungan, "Amlik alaika lisanak." Dari kata "malaka yamliku," amlik, kendalikanlah, kontrollah, kondisikanlah. Dalam sebagai riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat yang sama dengan ucapan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amsik alaika lisanak. Dalam sebagai riwayat lagi, uhrus alaika lisanak. Tahan lisan engkau, jaga lisan engkau, pelihara lisan engkau. Pada lafaz yang kita baca di awal Jumat kali ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amlik dari kata malaka, kendalikan. Dikatakan ucapan atau perkataan yang keluar dari lisan, para ulama membaginya menjadi empat. Paling pertama adalah kebaikan seluruhnya, jangan ragu untuk mengucapkannya. Yang kedua adalah kejelekan seluruhnya, jangan ucapkan sedikit pun. Yang ketiga adalah terkandung di dalamnya makna kebaikan dan keburukan. Inilah yang hendaknya kita kontrol, inilah yang kita kendalikan, inilah yang kita kondisikan. Kapan pantasnya kita keluarkan, pantas kapan kita tahan. Kemudian yang paling terakhir adalah jenis yang keempat, tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan tanpa perlu mengucapkannya, karena tidak ada gunanya. Inilah empat jenis ucapan atau perkataan yang keluar dari lisan seseorang. Kenapa kita harus mengendalikan perkataan dan ucapan kita? Kenapa kita harus mengatakan atau kita harus menahan ucapan dan perkataan kita? Kenapa kita harus menjaga atau memelihara ucapan dan perkataan kita? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatur akan hal tersebut. Dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan bahwa tak satu ucapan pun, tak satu kata pun, tak satu huruf pun, bahkan tak satu harakat pun kecuali dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, baiknya buruk dan juga buruknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan pun kecuali terdapat padanya malaikat yang siap untuk mencatat baik dan buruknya. Dalam Al-Qur'anul juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Ada selalu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menemani kita. Apa tugas mereka? Kiraman katibin. Mereka adalah makhluk Allah yang mulia yang tugasnya adalah untuk mencatat. Apa yang mereka catat? Amalan perbuatan kita, baik itu berupa perbuatan dan juga ucapan. Dicatat. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk, yang tidak ada manfaatnya dicatat tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya juga ikut dicatat tidak ada gunanya, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lisan kita harus jaga? Kenapa lisan kita harus kita kontrol dan kendalikan? Karena lisan bisa membuktikan akan keimanan seseorang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang panjang namun potongan yang kita inginkan adalah kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah serta hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Ini paling pertama. Dianjurkan untuk mengucapkan kebaikan. Kalau tidak sanggup untuk mengucapkan kebaikan, jangan ucapkan kejelekan. Paling minimnya adalah diam, tutup mulut, kendalikan lisan, jaga pembicaraan, atur ucapan dan kata-kata. Ini yang paling minim dari Nabi SAW dianjurkan kepada kita sebagai bukti akan keimanan seseorang. Kenapa lisan harus dijaga? Kenapa lisan harus dipelihara? Kenapa ucapan dan juga perkataan harus diatur? Karena bisa jadi buah bibir seseorang akan menggiring dia kepada neraka waliyadzubillah. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah diminta, kemudian beliau memberikan ucapan yang indah kepada Mu'adz bin Jabal dengan ucapan beliau. Kata Nabi SAW, "Kuffa alaika hadha," sambil mengisyaratkan kepada lisan beliau. Jaga lisan ini. Jaga mulut ini kalau engkau ingin selamat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang bertanya tentang pertanyaan tersebut, dia pun mengucapkan pertanyaan yang berikutnya, Ya Rasulullah, anahnu mu'akhaduna bima takallamna bihi wa ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan buah ucapan kita? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk sedikit sindiran dan celaan kepada Mu'adz bin Jabal yang seakan-akan tidak memahami tentang hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakilat ka ummuk fahal yakubbun nasa ala wujuhihim aw ala manasirihim fi jahannama illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang sedikit mencibir, semoga engkau Semoga ibu engkau kehilangan engkau. Ini bukan yang maksud tentang intinya. Namun yang diinginkan adalah sedikit celaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah umat manusia itu tersungkur dengan lisan mereka atau tersungkur dengan wajah mereka kecuali ke dalam neraka kecuali karena buah dari bibir mereka, buah dari lisan mereka. Lisan bisa mengantarkan orang ke dalam surga, sebagaimana juga lisan bisa mengantarkan orang ke dalam neraka. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah terdahulu penyebutan bahwasanya lisan sangat memiliki keterkaitan dengan yang namanya keimanan. Karena ucapan demikian juga perkataan membuktikan tentang keimanan seseorang, dari situ telah terbukti bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Oleh karena itu anjuran dengan begitu banyak dalil dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita tidak mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang bermanfaat saja. Di antara ucapan yang bermanfaat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam agamanya. Dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Kata Allah demikian. Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Lebih daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, seraya dia pun mengatakan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perkataan adalah sebaik-baik ucapan serta perkataan. Ucapan dan perkataan yang membuahkan hasil baik juga adalah rajin membaca Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim yang merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang paling jujur ucapannya? Siapakah yang paling jujur perkataannya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah sebaik-baik ucapan. Barang siapa di antara umat manusia berbicara dengan ucapan Al-Qur'an, berarti ucapan dia adalah ucapan yang terbaik. Demi juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan merupakan amalan lisan yang paling baik serta hendaknya diperbanyak. Dalam hadis Abdullah bin Busur, dia menceritakan bahwasanya datang dua orang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyur rijali khair?" Wahai Rasulullah, lelaki siapakah yang paling terbaik? Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan ucapan beliau, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling terbaik adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disertakan dengan amalan yang paling baik. Umur panjang disertai dengan amalan yang baik. Orang Badui yang kedua, karena dua orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i Allah qad kathurat." Wahai Rasulullah, syariat Allah begitu banyak yang sampai kepada kita. "Fa babun natamassaku bihi jami'un." Ajarkan kepada kami satu pintu yang mencakup seluruh amalan yang bisa kami beramal dengan satu amalan pintu tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah." Senantiasa lisan engkau lembab untuk berzikir kepada Allah. Anjuran untuk banyak berzikir. Karena berzikir adalah sebaik-baik amalan, sebaik-baik ucapan. Allah memberikan kita nikmat untuk berbicara dengan lisan dan bibir. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya hendaknya lisan engkau tersebut engkau gunakan untuk berzikir dengan zikir yang banyak, jangan dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Termasuk amalan lisan yang baik juga adalah yang dianjurkan oleh Nabi SAW istighfar, meminta ampunan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dari hadis Abdullah bin Busur sama dengan sahabat yang pertama hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang dia mendapati di dalam catatan amalan dia istighfar yang sangat banyak. Banyak. Artinya sering dia ucapkan. Lisan dia kerahkan untuk berzikir. Lisan dia gunakan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Ucapan yang lainnya yang bermanfaat juga adalah memberikan nasihat kepada saudara. Ucapan yang bermanfaat yang lain juga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mencegah orang untuk melakukan kejelekan dengan lisan dia. Masyaallah muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berusaha kita sebutkan di depan tentang amalan-amalan yang mengantarkan kepada kebaikan merupakan buah dari lisan. Bagaimana kalau amalan tersebut atau bagaimana kalau ucapan tersebut tidak ada manfaatnya? Tidak ada gunanya. Para salaf menganjurkan untuk lebih baik diam, banyak diam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengungkapkan kepada kita tentang sirrul ilahiyah, rahasia ilahiyah dalam wujud anatomi tubuh manusia. Kenapa gerangan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada setiap manusia alat pendengaran dua, kiri dan kanan. Alat penglihatan dua mata, kiri dan kanan. Sedangkan alat berbicara hanya satu mulut, menunjukkan bahwasanya hendaknya kalian lebih banyak mendengar, hendaknya kalian lebih banyak melihat. Sedangkan untuk berbicara dipersedikit. Kalau bisa, jangan berbicara kecuali pada perkara-perkara yang bermanfaat. Apabila ditimbang bahwasanya pembicaraan tersebut ada manfaatnya, ada dorornya, ditimbang. Kalau manfaatnya lebih banyak, silakan berbicara. Kalau dorornya lebih banyak, diam. Meskipun ada maslahatnya. Kenapa? Demikian penciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena dianjurkan untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat dan sedikit berbicara. Datang asar yang indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah tawaf di Baitullahil Haram bersama seorang muridnya Abu Wa'il. Ketika sampai di Bukit Marwah, dia pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa dari ucapan bibir dia, dia mengatakan bahwasanya, ya lisan, kulil khaira tagnam, uskut anishyar, taslam, wa illa tandam. Kata Ibnu Mas'ud ketika sampai di Bukit Marwah, ketika melakukan manasik ibadahnya, dia mengatakan, wahai lisanku, ucapkanlah kebaikan, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Atau kalau tidak, diam akan kejelekan, engkau akan selamat. Kalau tidak, engkau akan menyesal. Abu Wa'il, murid dari Ibnu Mas'ud, ketika mendengar ucapan tersebut, dia pun bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, asyai'an taquluhu au syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Abu Abdurrahman, ucapan yang barusan aku dengar, apakah dari diri engkau pribadi ataukah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam engkau mendengarnya? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan jawaban, bala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Sungguh aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna aktsara khataaya bani Adam fi lisanihi." Sesungguhnya saja kebanyakan dosa yang berasal dari bani Adam adalah bersumber dari lisannya. Bersumber dari lisannya. Paling banyak dosa dari kalangan bani Adam adalah bersumber dari lisannya. Entah itu mengumpat, mencela, mencibir, menggibahi, mendustai, namimah, menyebarkan rahasia, membocorkan kedok seseorang. Semua berasal dari lisannya. Yang mana itu merupakan dosa-dosa besar. Paling pertama tentang kedustaan. Ucapan yang dusta datang dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Potongan hadis yang panjang. Namun kita inginkan adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kedurjanahan. Dan kedurjanahan mengantarkan kepada neraka. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Muslim. Demikian juga ghibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat memberikan jawaban, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang definisi atau pengertian tentang ghibah, "Dzikruka akhaka bima yakra." Engkau menyebutkan tentang saudara engkau sesuatu yang dia benci untuk mendengarnya. Para sahabat memberikan sanggahan, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi, in kana fi akhina." Wahai Rasulullah, apabila sesuatu tersebut yang kita ucapkan betul ada pada saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi faqad ghitabta, wa in kana laisa fihi faqad ghitabta." Apabila engkau mengatakan sesuatu yang ada pada diri saudara engkau tersebut, berarti engkau sama saja telah menggibahi. Dan seandainya tidak ada pada diri saudara engkau tersebut, berarti engkau telah mendustai atas namanya. Tetap saja tidak boleh. Apa yang terjadi ketika saudara kita melakukan kesalahan? Sampaikan kepada dia. Tegur dia. Nasihati dia. Namun jangan disebarkan kepada orang lain. Sama saja. Namanya adalah ghibah. Demikian juga namimah. Merupakan buah bibir yang terlarang. Yang juga hukumnya adalah haram. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تُتِئْكُ لَحَلَّةٍ مَّهِينَ هَمَّزٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِينَ. Namimah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata al-qatta, tidak akan masuk ke dalam surga tukang kompor adu domba. Datang ke pihak A menceritakan tentang kejelekan pihak B. Datang ke pihak B justru kebalikannya menceritakan tentang pihak A, kejelekan tentang pihak A dengan tujuan untuk mengadu domba agar terjadi saling kebencian, permusuhan di antara kedua belah pihak tersebut, dialah yang menyebabkan permusuhan tersebut. Demikian juga adalah menyebarkan rahasia seorang muslim yang terlarang untuk disebarkan rahasia tersebut. Menyembunyikan rahasia seorang muslim adalah keutamaan yang luar biasa. Kebalikannya adalah menyebarkan rahasia dia adalah sesuatu perbuatan yang luar biasa juga. Besar tingkatan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyembunyikan rahasia seseorang, seorang saudaranya muslim, berarti Allah juga akan menyembunyikan rahasia dia, baik itu di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwanul kiram, sudah jemaat-jemaat yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan adalah bagian daripada amalan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga lisan, buah atau dampak buruk akan kembali kepada pelaku itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan satu hadis datang dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "May yadman li baina lahyaihi wa baina farjihi atau wa baina rijlaihi, admanu lahul jannah." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua jenggot dia, ya, artinya kumis dan jenggot, ya, ini di antara dua jenggot adalah lisan. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya, yang di lisan dia, serta menjaga apa yang di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, adzmanu lahul jannah, aku akan jamin bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebagian riwayat, may yattakilu li, barang siapa yang bisa memberikan aku jaminan, memberikan aku kepercayaan untuk bisa menjaga lisannya, demikian juga kemaluannya, aku pun akan memberikan kepercayaan bagi dia, amanat dan jaminan bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang yang menjaga dua hal ini, menjaga lisan serta menjaga kemaluan. Apalagi menjaga lisan tersebut menunjukkan tentang baiknya keislaman seseorang. Tidaklah seseorang itu dikatakan Islam yang baik kecuali orang tersebut bisa menjaga lisan dia untuk tidak menyakiti siapapun dari kalangan kaum muslimin. Datang hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang jujur, seorang muslim sejati, seorang muslim hakiki adalah orang muslim yang lain merasa aman dari gangguan lisan dia, celaan lisan dia dan gangguan tangan dia. Kaum muslimin yang sejati menahan tangan dia untuk mengganggu orang lain. Kaum muslim yang sejati menahan lisan dia untuk mengumpat, mencela dan menyakiti hati orang lain dari kalangan kaum muslimin. Inilah bukti tentang keislaman yang baik dari sisi dia menjaga lisan dia untuk tidak menyakiti siapapun. Nas'allaha ayyaja'alana mimman yastami'una al-qala fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab walhamdulillahi rabbil alamin.